tetap mengharapkan tanda tanya. Coba berlari temukan jawaban, tersirat jika randuka. Engkau tak perlu mengerti semuanya. Biarkan mengalir apa adanya. Ketika bisa membarai, tak semua hal harus kita mengerti. Sebagian biarlah misteri. Engkau tak harus mengerti semuanya. Seperti diriku mengalir apa adanya. Jangan pertanyakan. Kepala tangan.